السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ketujuh. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat Assalamualaikum warahmatullahi 41. wabarakatuh. Nah, silakan dibaca Abu Fatih. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasira alladziina kadzabu biliqa'illah. Hatta idza jaa هم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. عفوا زاد بس إني باتوك يا رب أشهد الله أمين. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah sehingga datang kepada mereka hari kiamat. Ya, apabila apabila datang hari kiamat tiba-tiba saja, tiba-tiba mereka berkata, sungguh wahai kami telah rugi atas apa yang apa Farotona itu ini melampaui batas padanya. Kami melampaui batas padanya dan mereka membawa ya, dosa-dosa. Farotona malah ini malah meremehkan ya. Oh, mereka meremehkan. Mereka meremehkan apa padanya dan mereka membawa dosa-dosa mereka atas di atas punggung mereka. Dan ingatlah sungguh buruk apa yang mereka bawa. Qada harfu tahqiq khasira fi'lun madhin alladzina ismu mausul sebagai fa'il kadzabu fi'lun madhin alwau sebagai fa'il biliqai jarra majrur allahi mudafun ilaih hatta harfu atfin idza dharfiyah artinya ja'a fi'lun madhin ja'at fi'lun madin hum maf'ulun bih as-sa'atu fa'ilnya baltatan hal saja tiba-tiba ya iya qalu fi'lun madin aw wa al-wau sebagai fa'ilnya ya harfun nida hasrata munada na mudhafun ilaih ala ma jar wa majrur faratana fi'lun madi na sebagai fa'il fi hajar wa majrur al-wau hal ma'aja al-wau ma'aja mana wa ma'ah wa wahum dan mereka oh, itu mau hal wa hal hum mubtada yahmiluna fi'lun mudhari'un al-wau sebagai fa'il awzara maf'ulun bih hum mudhafun ilaih ala zuhuri jarra majrurhim mudhafun ilaih ala arfu tanbih adatul tanbih sa'at fi'lun madin ma sebagai apa ya sungguh hanya sebagai fa'ilnya yaziruna fi'lun dhari'un alwau sebagai fa'ilnya tafsirnya qad khasiral kuffaru alladzina ankaru ba'sa ankaru ba'sa ba'dal maut ba'sa ba'dal mauti hatta idza qamatil qiyamatu fafuji'u bisu'il masiri nadau ala anfusihim bil hasrati ala ma dayya'uhu fi hayatihim ad-dunya wa hum yahmiluna asamahum ala zuhurihim fama as Wa'ul Fama ahmali. aswa'al. Oh. Fama aswa'al ahmali. Sakilati as-sayyi'ati allati yahmilunaha. Fama aswa'al ahmala as-saqilata. Oh. Fama aswa'al ahmalal ahmala sakilatas sayyata allati yahmilunaha. Sungguh telah merugi orang-orang kafir yang mereka ingkar dengan hari kebangkitan setelah kematian, sehingga ketika datang kiamat fa wufuji itu tiba-tiba saja Ya, maksudnya mereka dikagetkan gitu. mereka dikagetkan dan keadaan yang Dengan buruknya tempat kembali. buruknya tempat kembali, mereka menyeru diri-diri mereka dengan penyesalan ya, kerugian atas apa yang mereka luput ya, Zan, di dalam kehidupan dunia mereka, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka, maka apa sungguh buruk ya, Zan. Apa ini kalau kayak ini? Fil ta'ajjub namanya. Jadi maka betapa buruk. Maka betapa buruk yang mereka bawa, betapa berat dosa-dosa apa keburukan yang Maka mereka betapa buruknya beban yang berat dan buruk. beban yang berat yang buruk yang mereka bawa. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila datang ya kiamat mendatangi mereka baktatan secara tiba-tiba, qalu mereka mengatakan ya hasratana ala ma faratna fiha, ya mereka berkata duhai sungguh meruginya kami atas apa yang kami ya remehkan dahulu. Jadi, tafrid itu lawannya gulu ya, kalau gulu itu berlebihan, kalau farrata yufarritu tafritan, ini malah melalaikan atau meremehkan. Jadi mereka menyesali kenapa mereka dahulu meremehkan keimanan kepada Allah, meremehkan adanya hari kiamat. Ya, mereka nggak mau percaya dengan semua itu, maka pun menyesal di akhirat. Wahum yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim. Dalam keadaan mereka memikul dosa-dosa mereka atas punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun. Ya, sungguh buruk apa yang mereka pikul tersebut. Jadi orang-orang kafir nanti di akhirat mereka akan menyesali perbuatan mereka di dunia. Mereka menyesal kenapa tidak mengisi hari mereka di dunia dengan iman dan ya Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Penyesalan di akhirat sudah tidak berarti sama sekali. Tinggal yang menghadapi akibat dari perbuatan dosa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Nah, lanjutkan modelis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hayatud dunya illa la'ibu walah. Waladdarul akhirati khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau, dan kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka apakah tidak kalian mengetahuinya? Allahu Akbar. ma harfu nafin, al hayatu mubtada, ad dunya naat, illa adatul istisna mulghah, laibun khobar dari mubtada. Yeah. Al wawu harfu arfin, lahun maktufun ala laibun. Al wawu harfu arfin, la alamu lamu taukid, ad-daru mubtada, al-akhiratu na'at, khairun khobar, lillazina jar wa majrur, yattaquna fi'lu mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-hamzatu istifham. Fa harfu atfin, la harfu nafyin, ta'qiluna fi'lu mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il. 32. Wa mal hayatud dunya fi ghalibi Ustaz. Ya mudaf, jangan tanwin, fi ghalibi ahwaliha. Ghalibi ahwaliha illa ghururun wa batilun. Wal amalu salihu lidaril akhirati khairul lillazina yahshawna allaha fayattaquna azabahu bi ta'atihi wajtanaba ma'asiyahu. Wajtinabi ma'asihi. Wajtinabi ma'asihi. Afala ta'qilun ayuhal musyrikun. Ayuhal musyrikun al-maqtaruna bizinatil hayatid dunya. Fatuqaddimu ma yabqa ala ma yafna. Tidaklah kehidupan dunia ini pada sebagian besar keadaannya. Pada sebagian besar keadaannya adalah huru hara apa? Nafsu. Gurur itu kesia-siaan. Oh, kesia-siaan dan kebatilan. Dan amal soleh untuk kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka takut akan azab-Nya dan dengan mentaatinya dan menjauhi bermaksiat kepada-Nya. Kenapa kalian tidak berpikir, wahai orang musyrik yang menipu, tertipu. Yang menipu dengan perhiasan dunia. Yang tertipu bukan menipu. Oh, yang tertipu. Yang tertipu dengan hiasan kehidupan dunia. Maka kalian mendahulukan apa yang tetap dan atas apa yang telah lenyap. Ya, atas apa yang fana gitu. Baik. Yang fana. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak mau berpikir? Ini merupakan pelajaran bagi kita ya, dan pengingat pada kita kaum muslimin bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Sifatnya hanya sementara. Sebaik apapun harta yang kita dapatkan di dunia, rumah mewah atau mobil mewah, paling berapa tahun usia kita ya. Kebanyakan manusia di akhir zaman ini usianya 60-an tahun. Jadi semewah apapun kemewahan dunia yang kita dapatkan, kita memiliki waktu yang terbatas untuk menikmatinya. Sementara kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat itu bersifat kekal. Dan tidak ada tandingannya di dunia ya. Seindah-indahnya keindahan yang ada di dunia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan yang ada di akhirat. Dan orang-orang yang bertakwa tentu lebih memilih keindahan, kebahagiaan yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal, daripada keindahan atau kebahagiaan yang sifatnya sementara. Sehingga orang Muslim itu menjadikan dunia itu sebagai jalan menuju akhirat. Karena kita sebagai kaum muslimin yakin sekin-yakinnya bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sementara akhirat bersifat kekal. Tentu merugilah orang-orang yang mendahulukan sesuatu yang bersifat sementara, ya mengorbankan ya sesuatu yang sifatnya sementara, gara-gara itu dia mengorbankan sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, ini rugi ya. Orang-orang yang hanya karena kehidupan dunia lalu melupakan kehidupan akhirat. Padahal yang kekal akhirat. Maka merugilah orang-orang yang memilih untuk ya jalan kebahagiaan hanya dunia saja sementara dia mengabaikan akhirat. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir ya. Bahwa kehidupan dunia itu sifatnya hanyalah sementara saja. Yang kekal itu kehidupan akhirat. Tentu orang-orang yang berakal lebih memilih sesuatu yang sifatnya kekal dibandingkan sesuatu yang sifatnya sementara. Ya. Nah, baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ tadi antum enggak baca nunnya. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Sungguh kami telah mengetahui sesungguhnya dia itu menyedihkanmu perkataan orang-orang yang berkata kepada orang mereka yang berkata mendustakanmu. Sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu, tetapi mereka mendzalimi ayat-ayat Allah, mereka menentangnya. Harfu harfu tahqiq na'lamu fi'il madhi domirnya nahnu inna harfu tawqid wa nasbin alha isim inna lam itu ya. Lam harfu rawaki ada mana la bukan yang layak digunakan atau layah yunuka tahqiq. Oh ya, ini lamnya betul. Lam apa ini namanya ini? Lam waqi ya. Bukan. Lam jawab aja enggak apa-apa. Lam jawab. Lam jawab. Yah yunu fi'il mudhari. Atau lamnya apa ini lam lam jawab enggak ada syaratnya. Ini malam ibtida aja. Oh, lam ibtida. Lam ibtida. Ya yunu fi'il mudhari ka maf'ul bi alladzina isim mausul yaquluna fi'il mudhari fa'ilnya al-wabu alladzina itu isim mausul sebagai fa'il ya alladzina sebagai fa'il dari ya yunu yaquluna fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya yakuluna sebagai sila mausul alfa harfu jawab inna harfu taqid wa nasbin hum isim inna la fi'il nafi harfu nafi yukadzibuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il ka maf'ul bi al-wawu harfu athin lakinna itu lakinna istidrak al-harfu istidrak adzalimina isim lakinna bi ayatillahi bi ayati jar majrur Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilaih, yajhadunya fi'il mudhore, al-wawu sebagai fa'ilnya. Barulakina. Yes. Yajhadun jumlahnya sebagai khobarnya lakina ya. Iya. Ya, yajhadunya sebagai khobar daripada lakina. Nah, Ustaz. 32 ya. 33. Inna na'lamu innahu layudkhilul khazana khusna husna ila qalbika tukadzibu bukan tukadzibu takdzibu qaumika laka fi dhahiri fasbir wa tumanina fa innahum la yukadzibuna ka fi qarari anfusihim bal qararati anfusihim fi qararati tin anfusihim bal ya tad ya yu'ad bal ya'taqiduna sidqaka bal ya'taqiduna sodikoka sodika sidqaka walakin nahum lidulmihim wa udwanihim yajhadunal burhani barohina wadihatil ala wadihata wadihata ala siddiqika fayukadzibunaka fima ji'tabihi. Sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya itu yang masuk ke dalam kesedihan. Jadi bu komika itu kita ngapinya ke belakang dulu. Ya. Sesungguhnya kedustaan mereka telah menyedihkan, membuat hatimu sedih. Ya, telah memasukkan kesedihan ke dalam hatimu. Telah memasukkan kesedihan di dalam hatimu. Jadi maka bersabarlah dan tumakninalah. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu, tetapi dia mereka itu kororoti anfusima. Itu tetapi dari mana? Maka sesungguhnya mereka tidak apa namanya mendustakanmu. Fi kororoti anfusima apa dari kororo? Kororo itu pendek apa singkat ketetapan oh ya kororo tetapi sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu tetapi mereka tetapi mereka apa meyakini kebenaranmu oh tetapi mereka meyakini kebenaranmu artinya gini jadi mereka tuh nggak mendustakanmu karena sebab diri mereka sendiri. Oh, ketika dijelasin kenapa orang-orang itu mendustakan Rasul. Sebenarnya mereka ini bali atakin nasib buka. Bahkan mereka meyakini kebenaranmu. Akan tetapi, tetapi mereka meyakini kebenaranmu. Akan tetapi mereka adalah mendolimi diri mereka sendiri. Apa itu jemainnya? Akan tetapi mereka karena kedoliman mereka. Oh. Tetapi mereka karena kendali mereka dan karena permusuhan mereka, mereka menantang pendeta-pendeta. Menentang bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas ya, atas kebenaranmu. Maka mereka mendustakanmu pada saat pada apa yang kamu bawa. Pada apa yang telah engkau bawa dengannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimin bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu itu layahzunuka, membuatmu bersedih. Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalimlah yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai ucapan yang buruk yang keluar dari orang-orang kafir, baik orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang kafir Quraisy, membuat sedih ya. Karena sejatinya mereka seluruhnya membenarkan ya kerasulanmu. Mereka di hati kecil mereka sebetulnya membenarkan ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kedzaliman mereka, karena sifat mereka yang melampaui batas, karena permusuhan mereka yang disebabkan oleh banyak faktor, mereka memilih untuk menentang Allah dan Rasul-Nya. Padahal dari hati kecil mereka, mereka sebetulnya mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang Rasul yang diutus kepada manusia untuk menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan alasan tertentu, ada yang alasan yang karena faktor apa namanya dengki, kedengkian seperti orang Yahudi ya, kemudian karena faktor cinta dunia ya seperti orang kafir Quraisy, dan banyak faktor yang lainnya sehingga mereka memilih untuk menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal hati kecil mereka beriman ya, cuma karena tujuan tertentu, alasan tertentu, entah dunia ataupun yang lainnya, akhirnya mereka memilih untuk menentang Allah dan Rasul. Berayat bil. Nah, baca buku net. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. 34. Dan sungguh para rasul sebelummu pun telah didustakan dan mereka bersabar atas apa yang mereka dustakan dan penghinaan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian berita-berita dari para rasul itu, para utusan itu, gitu Ustaz ya. Al-wawu harfu isti'naf, la mutaukid, qad harfu tahkikin, kudzibat fi'il madhi majhul, rusulun naibul fa'il dari kudziba, min qabli wa majrur, al-kafu mudhafun ilaih dari qabli, alfa'u harfu atfin, sobaru fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, alama jarwa majrur, kudzibu fi'il madhi majhul, alwaw sebagai naibu fa'il, alwaw harfu atfin, uzu itu fi'il madhi majhul juga ya Ustaz? Ya majhul ya. Juhul dengan alwaw sebagai naibul fa'il, hatta harfu guayatin sebagai zorof. Zorof betul Ustaz. Harfu ghayatin sebagai zorof. Ata. Harfu ghayatin sebagai zorof. Goyah aja. Goyah aja ya. Harfu goyah. Ata fi'il madhi hum maf'ulum bih. Nasruna fa'ilnya. Nasru fa'il na mudhofun ilaih dari nasru. Alwaw harfu atfin. La harfu nafyin ya. Harfu nafin mubaddila apa ya? Harfu nafin biasa emangnya. Harfu nafin yang kemarin itu ya. La apa namanya? Nawasibu. Ini mubaddila. Aduh bingung nih Ustaz. Ini. Harfu nafin lijinsi ya? Ya, tidak ada seorang pun yang mengubah ya. harfu nafi, huwa harfu nafil lil jinsi mubadila itu berarti isim lah. Likalimati li... Loh, Ustaz. Betul Ustaz. Ya betul betul. Likalimati jarwa majrur Allahi lafzu jalalah mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin la, lam lam lamu lamu taukid qad harfu tahkikin jaa fil madi al-kafu maf'ulun bih min, min nabai jarwa majrur mursalina mudhafun ilaih dari nabai. Sirna walaqad kadzdzabal kuffaru rusulan min qablika arsalahum arsalahumullahu ta'ala ila umamihim wa uzu fi sabilihi fasabaru ala dhalika wa ma wa madu fi da'watihim wajihadihim hatta atahum nasrullahi wala mubaddila likalimatillahi wa hiya ma unzila ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min wahdihi min wa'dihi min wa'dihi iyyahu bin nasri ala man adahu adahu wa laqad man adahu betul dahnya panjangin juga ah. Oh, ya. Man adahu walaqad ja'aka ayyuhar rasulu min khabari man kana qablu qablu ya man kana qabluka man kana man kana qabluka yeah. Boleh jorob mah di domain kalau enggak ada munafilainya oh. Kalau ada ya normal qabli ih qablu ya qablu qabla ay qabla ding man kana qablaka gitu Ustaz. Ya. Man kana qablaka minar rusuli. Wa ma tahaqqaqo ya. Wa ma tahaqqaqo lahum. Ya, wa ma tahaqqaqo kan. Jadi ya, nanti bilangnya tahaqqaqo. Oh iya. Sama-sama kok ya. Wa ma tahaqqaqo tahak pokok, iya wama tahak pokok, satunya bertasdid ya. Wama tahak pokok lahum min nasrillah. Wama jaro ala mukadzibi, mukadzibihim ya. Mukadzibihim ya. Ala mukadzibihim min nikmatillahi. Nikmatillah. Min nikmatillahi minhum wa ghadbihi alaihim. Falaka fi man taqaddama minar rusuli uswatun wa qudwatun wa fi hadza taslimati taslimatin ya taslimati wa fi hadza tasliyatun ikut taslim hadza tasliyatun ya Ustaz ya ya tasliyatun wa fi hadza tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam dan sungguh orang-orang kafir itu telah mendustakan para rasul sebelummu yang Allah Ta'ala utus kepada mereka, kepada kaum mereka. Dan mereka mendapatkan gangguan di jalanmu. Mereka, betul Ustaz, mereka mendapat gangguan. Ya. Mereka mendapat gangguan di jalanmu. Di jalan. Dan di jalan apa? Di jalan Allah kan? Ya, bisa milih ya kan? Jalannya bukan jalanmu. Oh di jalan, oh iya dengnya ya, mudah penilai. Di jalannya dan mereka bersabar atas hal itu dan mereka tetap melanjutkan dakwah mereka dan mereka berjihad sampai datang kepada mereka kemenangan Allah, kemenangan dari Allah. Pertolongan. Pertolongan ya. Datang pertolongan dari Allah, pertolongan Allah dan. Tidaklah mereka mengubah gitu kali. Dan mereka tidak mengubah kalimat-kalimat Allah gitu. Ustaz. Yaitu apa? Maksudnya wahyu yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari janjinya kepadamu berupa pertolongan atas orang-orang yang memusuhinya. Dan sungguh telah datang. Betul Ustaz. berupa pertolongan dari orang-orang yang memusuhinya. Dan sungguh telah datang kepadamu wahai Rasul berita dari orang berita tentang orang sebelummu dari para berita tentang para rasul sebelummu. Dan apa yang menjadi kenyataan ya, tahak koko, apa yang menjadi kepanjang kepada mereka berupa pertolongan Allah. Dan apa yang terjadi kepada mereka yang mendustakan Allah, maksudnya ya mereka yang mendustakan Allah berupa siksaan Allah kepada mereka dan kemurkaannya kepada mereka. Dan engkau memiliki tauladan dan contoh bagi ke orang-orang terdahulu. Dan engkau maka engkau wahai Nabi Muhammad mendapatkan teladan dan contoh dari para rasul sebelum. Dari ya. Dan engkau Muhammad sebagai tauladan dan contoh dari orang-orang yang terdahulu dari para rasulnya. Dan di dalam ayat ini merupakan penghormatan kepada rasul. Itu hiburan. Oh, hiburan ya. Dan ini dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Dan sungguh para rasul sebelummu juga telah didustakan oleh kaumnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu-satunya rasul yang didustakan oleh kaumnya. Bahkan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga didustakan, bahkan lebih dari itu, bukan hanya didustakan, sebagian mereka malah dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya, jadi ayat ini seakan-akan merupakan hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar jangan merasa sedih, karena semua nabi seperti itu. Ya, semua nabi itu ya mengalami hal yang sama. Mereka didustakan oleh kaumnya. Sebagian mereka bahkan ada yang diusir. Bahkan sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Wa uzu dan mereka pun apa? Fasabaru ala ma kudzibu, maka mereka pun para rasul bersabar atas ya pendustaan yang dilakukan oleh kaum mereka. Wa uzu dan mereka pun disakiti ya dalam berdakwah. Ya bahkan Rasulullah sendiri kan disakiti ya ketika beliau ya berdakwah ke Thaif, ya bukannya diterima malah dilempari batu. Dan sebelum Nabi seperti ini ya. Diusir dari kampung halamannya, dilempari batu, bahkan ada yang dibunuh. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan dari kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang mengganti kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekalipun mereka disakiti ya, dilukai oleh kaumnya sendiri, tidak ada yang mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap kokoh ya. Mereka tetap teguh berdakwah, menyeru agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul. Ya, jadi ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa cacian, cercaan, hinaan, ya, pengusiran, ya, kemudian disakiti di jalan dakwah. Ini merupakan jalannya para rasul. Para rasul semuanya seperti ini. Nah, baca ya serak ya. Yang peserta baru boleh kalau mau baca tunjuk tangan aja ya nanti aneh. Kita baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Dan jika menjadi besar bagimu keberpalingan mereka, maka jika kamu dapat untuk mencari lubang di bumi atau tangga di langit, lalu mereka mendatangkan pada mereka dengan keterangan-keterangan. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia menghimpun mereka atas petunjuk, maka janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madi nakis, isim kananya, apa namanya? Kenapa? Apa ya, Ustaz? Mana isimnya? Enggak ada. Enggak ada, Ustaz. Kaburo fil madi. Ada, pasti ada, cuma belum. Ya, takdir kalau kayak gini nih. Enggak apa-apa lah gitu aja. Kaburo fil madi alaika jar wa majrur i'radu fil fa'il, Ustaz. Hum mudhafun ilai. Alfa'u harfu jawab in harfu syartin istata'ta fi'il madi fi'il madi wata'nya sebagai fa'il an harfu masdariyin wa nasbin tabtari tabtariya fi'il mudhari'un mansubun bi'an fa'ilnya domir mustatir anta. Nafakon maf'ulun bi. Fil ardi jar wa majrur. Au harfu atfin. Sulaman ma'tuf ala nafakon. Fisamai jar wa majrur. Alfa'u harfu atfin. Ta'tiya fil mudhari'un. Ta'tiya. Fa'ilnya domir mustatir anta ya Ustaz. Hum maf'ulun bi. Bi ayati jar wa majrur. Al-waw harfu atfin. Lau harfu syartiyah ya. Lau syartiyah ya. Sya'af fil madi. Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il. Lam lamul jawab. Jama'ah fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Humnya maf'ulun bi. Alal huda jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin. La'nya nahiyah. Takuna fi'il mudhari nakis. Fa'il isimnya domir mustatir anta. Kalau falah takunan nama fa'ilnya apa? Kenapa Ustaz? Ini falah takunan nama itu kan fi'il mudhari nakis ya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir mustatir wawil Ustaz. Ini nanya, ini kan fala takunana nyambung sama nuntaukit kan? Iya, nuntaukit. Nuntaukit. Jadi fa'ilnya siapa? Anta atau? Fa'ilnya? Bener anta ya. Karena kalau sekiranya dia adalah wau ya, yang demir antum, fala takununa gitu ya. Nam, lanjut. Minal jahilina jarwa majrur. Sebagai? sebagai khobar, khobar takun. Iya. Nah. 35. Wa in kana 'azuma 'alaika ayyuhar rasulu sududa haula'il musyrikina wan sirafuhum al istijabati lidawatika. Fa in istata'ta an tattakhidha nafaqan fil ardi au mas'adan tas'adu fihi ila samai fata'tiyahum bi'alamati wa burhanin ala sihhati qawlika ghaira alladhi ji'nahum bihi faf'alu. Walau syaa faf'al aja. Faf'al. Walau syaa Allahu la jama'ahum ala al-huda alladhi antum alaihi wa waffaqahum lil imani. Walakin lam yasha dzalika li hikmatin ya'lamuha subhanahu fala takunanna ayyuhar rasulu minal jahilina alladzina minal jahilina alladzina tadda ya huznuhum wa tahassaru hatta awsalahum dzalika ila jazaa'is syadidi. Dan jika penolakan ya Ustaz, penolakan orang-orang musyrik mereka dalam menyambut dakwahmu terasa berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga yang kau naiki menuju langit, lalu kamu mendatangkan tanda dan bukti atas kebenaran ucapanmu yang berbeda dengan apa yang kami datangkan pada mereka, maka lakukanlah. Sekiranya seandainya Allah menghendaki, pastilah Dia menyatukan mereka di atas hidayah yang kalian pegang dan memberikan taufik bagi mereka untuk beriman. Akan tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut dengan dengan hikmah Allah ya Ustaz. Dengan hikmah Allah. Dengan hikmah yang Allah ketahui gitu. Dengan hikmah yang Allah ketahui. Maka janganlah. Allah tidak menghendaki. Ya, Allah tidak. Walakin lam yasha' dzalikal hikmatin ya'lamuha subhanahu, itu kan ya? Akan tapi Allah tidak menghendaki demikian karena hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kan di awal kan kalau Allah mau bisa jadi Allah buat Islam semua orang gitu kan, tapi kan dengan hikmah yang Allah ketahui Allah tidak melakukan hal tersebut gitu. Iya. Sekiranya Allah menghendaki, pastilah Allah menyatukan mereka di atas hidayah yang kalian pegang dan memberi taufik bagi mereka untuk beriman. Akan tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Karena hikmah yang hanya Allah. Ya, karena hikmah yang hanya Allah yang ketahui sendiri. Maka janganlah sekali-sekali engkau, wahai Rasul, termasuk. Menjadi seperti orang jahil gitu aja. Oh, menjadi seperti orang jahil yang sedihan mereka menjadi liputi penyesalan sehingga menyebabkan mereka mengalami keluh kesah yang sangat. Ya. Nah. Alhamdulillah. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيك بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Dan jika berpalingnya mereka ya dari kebenaran terasa berat atasmu, maka jika kamu mampu, buatlah lubang ya di bumi atau tangga ke langit ya, lalu engkau mendatangkan mukjizat kepada mereka ya, mendatangkan ayat atau bukti atau mukjizat kepada mereka. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah menghendaki ya, Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya ketika ya terjadi penolakan dari kaumnya Nabi Muhammad SAW, maka yang terbaik adalah bersabar ya. Bersabar. Karena kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah jadikan seluruh orang yang ada ke bumi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi Allah yang menghendaki hal tersebut ya. Sebagian dibiarkan dalam kekufurannya, sebagiannya diberikan hidayah kepada Islam. Maka kita yang orang tua kita merupakan ya orang Islam, wajib bersyukur ya atas nikmat ini. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada orang-orang yang Allah biarkan dia di dalam kesesatannya, di dalam kekufurannya, di dalam kemaksiatannya. Sementara yang lain Allah berikan petunjuk. Ya, padahal kalau Allah mau bisa saja Allah jadikan seluruhnya beriman, atau bahkan Allah juga maha mampu untuk menjadikan seluruh manusia ya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu tidak berpengaruh terhadap kedudukan Allah, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi mau makhluknya semuanya kafir atau semuanya beriman, sama sekali tidak menambah atau mengurangi ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak, sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Fala takunanna minal jahilin. Ini merupakan larangan nih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dengan sampai kesedihan ya karena diabaikan, didustakan oleh kaum, membuat engkau seperti orang-orang jahil. Karena orang jahiliyah itu kalau mereka bersedih itu berlebihan sekali ya, sampai menampar-nampar mukanya, merobek-robek bajunya, kemudian mengucapkan ya ucapan yang tidak baik tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Orang Islam itu kalau diliputi kesedihan dia bersabar ya. Jadi tidak menangis yang berlebihan. Menangis ketika ditimpa musibah ini wajar ya. Tapi kalau menangisnya sampai menampar-nampar pipi, kemudian melukai diri sendiri, ya kemudian merobek baju, maka ini bukanlah sesuatu yang ya diperbolehkan dalam Islam. Ya, menangis hanya seperlunya saja. Ya. Namanya orang kena musibah nangis wajar. Tapi yang dilarang adalah kalau nangisnya seperti orang jahiliyah. Mereka sampai menampar-nampar pipi mereka, menjambak rambut mereka sendiri, bahkan melukai diri mereka sendiri, yang merobek baju mereka, yang seperti ini yang tidak boleh. Jadi rangkaian ayat ini semuanya bicara tentang agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar ya, bersabar terhadap ya penolakan, pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk kalau ada. Bukurniati isim kana i'radu di ayat 35, betul nggak Ustaz? Khobar kana jumlah kabura alaika. Nah ini lihat tafsirnya aja tadi, kan di tafsirnya ada tuh. Wa in kana adu ma alaika ayyuhar rasulu ya. Sududu haulal musyikina wa ansirafuhum man istijabati li da'watika. Jadi memang takdir ya, takdir dari kabura alaika i'raduhum ini takdirnya menjadi isim dan khobarnya, karena kalimatnya sempurna dengan kalimat ini. Nanti ada beberapa irob yang namanya sadda masadda. Itu mungkin pernah dengar yang ngomong gitu ya, sadda masadda al-maf'ulai inna. Kalau bentuknya jumlah kayak gitu, ini sangat sama ya. Jadi kabur alaik ya radum itu sadda masadda ya, isim dan khabarnya kan. Karena kalimat ini tuh sempurna ya. Dan jika menjadi besar penolakan mereka atasmu, ini kan sebenarnya secara makna selesai ya. Udah ada mewakili mana isim mana khabar sudah terwakili, cuma bentuknya jumlah. Makanya nanti ini kalau dirob temannya sadda masadda ya ismi ismi wa khabarikan, ismi kana wa khabarikana kayak gitu. Nah, ayat 35, kemudian Bu Azmi bertanya, ayat 35, in syartinnya ada dua. Jawab syartinnya hanya satu ya, Ustaz? Mana, mana, mana? Oh, iya, iya. Betul, jadi ini ada dua memang. Jadi, dan jika penolakan mereka terasa berat atasmu, maka jika engkau mampu, ya. Jadi gini, in yang ini jawabannya fa in istata'ta an tabdiya nafaqan fil ardi aw suraman fis sama'i fatatiyahum bi ayah, ini seluruhnya jadi jawaban dari in yang pertama. Adapun in yang kedua jawabannya jelas yang ini. Fatatiyahum bi ayah. Jadi memang ada dua in, tapi masing-masing memiliki jawaban yang berbeda-beda. Itu kalau mau ditelusuri. Jadi in yang ini jawabannya sepaket nih, jumlah dari fa'inisa ta'otan tabdal yana fa'kon seterusnya sampai fa'at yang bi'ayah. Ataupun yang in yang fa'inisa ta'ota, maka jawabannya yang fa'at yang bi'ayah. Kayak gitu. Ya. Jadi memang kalau ngirap tuh harus jeli ya, memahami konteks kalimatnya. Ya. Nah. Jadi insya Allah sampai di sini untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.